يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyar al-Muslimin, pendengar hang dimanapun antum berada, hayyakumullahu wa'iyyakum. Nas'alullah li wa lakum al-khair an yuwaffiqani wa iyyakum ila al-ilmi an-nafi'i wal-amali as-salih wal-amali bihi wal-maut 'ala dhalik, wa an yaj'alani wa iyyakum hudatan muhtadin la dallin wa la mudillin. كما نسأل الله أن يجمعني وإياك، كما نسأل الله العظيم أن يجمع نرجو الله أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته يوم أن نلقاه. فالله ولذلك ومولاه. إخواني dan أخواتي في الله yang kami muliakan, insyaallah pada kali ini kita tetap lanjutkan kajian kita. Insyaallah kita ambil kajian lanjutan dari kitab Syu'mul Ma'siyah wa atharuhu fi hayatil ummah al-fardi wal ummah, yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman As-Sadhan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas dari buku ini syarat-syarat taubat, yaitu menyesal, berlepas diri daripadanya, kemudian bertekad untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan yang sama, kemudian masih dalam waktu yang masih dibolehkan padanya taubat, kemudian mengembalikan al-mazalim, kezaliman-kezaliman terhadap hamba, yang kalau hal itu merupakan hak-hak manusia berupa harta, berupa apa saja hak mereka yang kita rampas tanpa hak. Kemudian pada pagi hari ini, dan kita telah bahas kemarin tentang betapa gembiranya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang bertaubat, sampai-sampai Allah lebih gembira kepada taubat seorang hamba daripada seorang hamba yang kehilangan kendaraan yang di atasnya makanan dan minumannya, sedang dia berada di atas padang, di padang pasir yang tiada tepi, yang sudah putus asa, lalu dia sampai tertidur di atas keputusasaannya, lalu dia bangun, ternyata kendaraannya sudah berada di sampingnya, dan dia ambil tali kekangnya dan mengatakan, ya yani Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah, aku adalah hambamu, engkau adalah hambaku, dan saya adalah rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah, dia salah karena kegembiraan yang bersangatan. Nah, ikhwani dan akhwati fillah rahimakumullah, di antara hal-hal yang menghalangi manusia dari taubat kepada Allah, sebagaimana dikatakan Yahya bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, adalah tulal ajali wa tulal amal, yaitu terlalu panjangnya dia, yakni gambaran tentang panjangnya umurnya dan angan-angan, sehingga dia terlupa. Kemudian di antara indikasi-indikasi kesahihan taubat seorang hamba adalah isbalud dam'ah, mengucurnya air mata penyesalan yang dibarengi dengan khauf, takut kepada Allah dan azab Allah. Kemudian hubbul khalwah, suka menyendiri, sedikit bergaul dengan orang kecuali dibutuhkan. Adanya khalwah antara dia dengan Allah di siang hari, di malam hari. Muhtammun, dia selalu memperdulikan dan mengecek dirinya, introspeksi diri. Wal muhasabah linnafsi 'inda kulli hammah, serta introspeksi diri tentang apa saja yang terbetik di dalam hatinya. Kalau dia ingin melakukan atau mengatakan sesuatu, tunggu dulu sampai dia cek. Ini di, untuk ridha Allah. Apakah ini saya bisa melakukannya? Adakah orang yang bisa membantu saya untuk mensukseskan ini? Sudahkah saya musyawarahkan? Apakah ini yakni sesuatu yang di bawah di dalam kemampuan saya? Begitulah introspeksi diri, menghitung-hitung diri, memperhitungkan segalanya sebelum dia berucap, sebelum dia berbuat. Itu di antara ciri-ciri orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinukil al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Dhammul Hawa. Apabila ciri-ciri dan tanda ini tidak ada, maka sesungguhnya hal itu adalah merupakan istidraj. Kalau yakni istidraj ini merupakan salah satu bentuk makar, salah satu di antara akidah usul ahli sunnah wal jamaah. Seorang muslim harus hidup di antara khauf dan raja, takut dan mengharap. Apabila seseorang tidak ada takutnya, tidak takut, di antara hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Hasan hafizahullah, di antara bentuk khauf, takut yang disuruh seorang muslim adalah takut dari makar Allah, dari istidraj. Kalau-kalau pangkat dan jabatan yang Allah mudahkan tersebut, orang-orang miskin yang Allah mudahkan tersebut buat mereka, pendukung-pendukung mereka, itu hanya merupakan sebagai bentuk istidraj, bentuk uluran umpanan saja, diumpan dengan satu umpanan lalu untuk diazab. Persis bagaikan seekor sapi yang hendak dibantai, dibunuh, maka dia dikasih air garam. Ya, ini beberapa hari itu spesial, makanan minumannya spesial, sehingga tiba waktunya dia tinggal ditarik ke tiang gantungan untuk disembelih. Begitulah seorang hamba juga, apabila Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia tanpa tidak ada nangis, tidak ada khalwah dengan Allah, tidak ada introspeksi diri, namun dia merasa rezekinya luas-luas saja, sampai dia mengira kalaupun saya mati berarti saya juga mulia. Tidak, itu bukan jatah anta lagi itu. Jatahmu sebenarnya telah habis karena, namun Allah Subhanahu wa taala membiarkan hal itu dalam rangka istidraj saja. Karena untuk menghancurkan seorang hamba itu bisa dengan dua cara. Antara lain, membiarkan dia tanpa batas, tanpa aturan. Apabila kita ingin menghancurkan seorang teman, maka kita biarkan dia melakukan semaunya. Sebagaimana orang tua yang ingin menghancurkan anaknya, maka silahkan saja dikasih apa semaunya. Gak ada larangan, gak ada suruhan-suruhan. Demikian juga seorang suami terhadap istri. Suami yang tidak melarang istri, tidak ada perintah kepada istri, itu suami yang ingin menghancurkan istrinya. sampai pada saat dia tidak mau lagi memaafkannya. Tak ada maaf bagimu. Maka seorang suami yang kasih sayang kepada istri, apabila dia mempunyai perintah dan larangan, hal itu pula lah yang disebutkan oleh ahlul ilm kepada, yakni apa, firman Allah Subhanahu wa taala pada syarahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam syarah Usul Tsalatsah, yakni bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengetahui tiga perkara, di antaranya annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, bahwa dialah Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita, menciptakan kita begitu saja, membiarkan kita tanpa ada makna. Para ulama dikatakan, para ulama, wa lam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita sia-sia, ai artinya adalah tanpa ada perintah dan larangan. Nah, apabila seorang hamba dibiarkan Allah tanpa terikat dengan sebuah perintah dan larangan, itu menunjukkan kehancuran seorang hamba. Allah biarkan, serahkan dia pada dirinya. Wallahul musta'an. Ini adalah makar, ini adalah istidraj yang paling dikhawatirkan seorang mukmin. Dari hadis dari jalan Uqbah bin Nafi', qala qala an-nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aita Allah ta'ala yu'ti al-'abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi, fa innama dhalika minhu istidraj." Apabila Anda melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba, memberikan dunia, membukakan dunia kepada seorang hamba, apa saja yang ia inginkan, dia ingin jadi kepala ini, bisa. Dia ingin beli ini, ada aja. Padahal dia adalah orang selalu tiap hari dengan dosa kabair, dosa-dosa besar, bahkan kesyirikan, bahkan minta tolong kepada dukun, bahkan wallahul musta'an. Maka jangan dikira itu kebaikan baginya. Bahkan wa huwa muqimun 'ala ma'asih, Allah bukakan pintu dunia padanya, pada dia sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Fa inna madzalika minhu istidraj, hal itu adalah dari Allah SWT istidraj saja. Itu merupakan uluran, umpanan untuk menipu saja. Bagaikan orang yang ingin menangkap ayam, maka dikasih umpan. Orang yang ingin menangkap buruan, dikasih umpan. Sebenarnya di situ ada lubang, ada jaring. Dia ditaruh makanan di dekat-dekatnya agar terjatuh ke dalam lubang tersebut. Kalau sudah jatuh ke lubang, tinggal ditombak saja itu rusa yang masuk ke dalam lubang atau jaring yang telah dipasang. Bukan untuk kasih sayang padanya. Bukan karena artinya itu adalah penghormatan dan sebagai bentuk kemuliaan pada kijang tersebut ketika ditaruh makanan di atas lubang dan seterusnya. Itu hanyalah umpanan. Maka ketika orang yang memancing ikan besar itu dikasih tali yang sepanjang-panjangnya, bukan karena kasih sayang kepada ikan, tapi agar dia lemas, cepat capek. Begitu dia sudah cepat, sudah bosan, maka dia memberikan batang hidungnya dekat-dekat kapal, tinggal digancu lagi. Demikian jugalah, Allahul musta'an, di antara hal yang dikhawatirkan seorang mukmin, istidraj. Hadis dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla yumli lidh-dhalimi." Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan tenggang waktu, memberikan uluran, diulurkan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang zalim. "Fa idza akhadahu lam yuflithu." Tapi kalau Allah sudah ingin menyiksanya, mengambilnya, maka Allah tidak peduli lagi dengan dia. "Khudhuhu faghulluh." Ambil dah dia, maka rantailah dia. "Tsummal jahim salluh." Kemudian ke neraka jahimlah kalian lemparkan dia. Wallahul musta'an. Nah, ini sesuatu yang yani, wakadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Demikianlah azab Rabbmu apabila dia mengazab sebuah negeri yang zalim, enggak ada lagi ampun. Enggak ada lagi cerita saat itu. Oleh karena itulah ikhwatul iman, labudda min at-taubati an-nasuh, untuk taubat nasuha, taubat yang sahih, itu adalah wajib bagi seluruh jawarih dan anggota tubuh manusia. Semua komponen-komponen tubuh harus ikut bertaubat kepada Allah Rabbul Izzah. Tidak berlaku perkataan orang yang mengatakan ketika disuruh salat, salatlah wahai saudaraku. Kata dia, yang penting kan hatinya. Kalau hati kita sudah baik, ya baiklah. Enggak mesti salat. Itu adalah yakni kedustaan yang nyata. Itu adalah bagaikan seorang pencuri yang di tangannya barang curiannya, dia mengatakan, sungguh saya adalah orang paling jujur. Di tangannya itu barang curian, udah jelas-jelas barang orang. Apa kata dia? Saya ini orang paling jujur loh. Saya ini orang paling benci dengan pencurian. Padahal tangannya mengatakan, duhai kawanku, inilah tanganku para pencuri. Itulah mereka yang disuruh taat kepada Allah Azza wa Jal. Ukhtil karimah, berjilbablah. Banyak orang yang berjilbab, jelek. Ini pentingkan hati saya. Jujur kok, baik kok saya. Allahul musta'an. Enggak malu dia. Kalau seandainya hatimu baik, pastilah nampak pada anggota tubuhmu. Namun bagaimana dengan orang yang sudah berjilbab dia? Sudah sholat, ya kok masih ada juga melakukan korupsi? Kok ada juga umpamanya dia salah? Kata kita, jawabnya kita, pertama adalah, banyak orang yang berjilbab, tapi belum memaknai, belum paham dia makna dan ruh daripada jilbab itu sendiri. Belum paham dia bahwa jilbab itu yang memerintahkan dia adalah Rabbul Alamin. Yang jelas dia sudah melakukan ketundukan kepada Allah dalam hal itu. Namun berapa banyak manusia yang sholat, namun dia tidak paham makna-makna sholat itu sendiri. Namun dia, masih ibadah ikut-ikutan. Itulah bedanya antara kita pada hari ini dengan para sahabat. Sahabat dahulu menentang, tidak mau masuk Islam, sampai mereka paham. Jadi mereka masuk ke dalam Islam berdasarkan ilmu dan ketundukan dan kepatuhan. Pada hari ini manusia mengira, tentang agama Allah itu ikut-ikutan saja sudah cukup. Maka dengan jelas Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dengan kesepakatan para ulama bahwa berislam adalah wajibnya al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, sebelum berkata, wajibnya berilmu sebelum berkata dan berbuat. Nah, demikian ikhwat al-iman rahimakumullah. Maka seluruh anggota tubuh itu harus ikut taubat kepada Allah Azza wa Jal. Al-Imam Al-Muhasibi di dalam kitabnya tentang ini taubat, makalahnya tentang taubat, beliau mengatakan taubatul ain, taubatnya mata adalah kaffuha anin nazari ilal maharimi, yani ilal haram. Bagaimana taubatnya mata? Adalah dengan menahan pandangannya, menahan mata dari memandang kepada yang hal-hal yang haram. Kalau matanya masih jelalatan, kata dia lisannya sudah taubat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, namun masih tetap anggota tubuhnya yang lain, ya, maka itu adalah taubatul kadzab, masih taubatnya para pendusta. Ada seseorang yang mengatakan, maaf, maaf, tapi dia tetap tangannya memukul, bisa enggak? Maafkan saya pak, saya terlanjur memukul, tapi kakinya nendang juga, tetap nendang. Apakah itu benar? Maka sungguh itu adalah istighfarnya orang-orang para pendusta. Maka itu andai-andai, taubat andai-andai. Melihat orang sukses taubat, dia ingin seperti itu. Tapi tidak diterjemahkan ke dalam dunia nyata, maka hal itu adalah sesungguhnya pembodohan terhadap diri sendiri. Allahul musta'an. Allahumma wafiqna li kulli khair. Allahumma yani ab'id anna sayyal akhlaq ya rabbal alamin. Yang kedua adalah taubatus sam'i. Taubatnya telinga pendengaran, kaffuhu an sama'il muharram. Yaitu menjaga telinga dari mendengar hal-hal yang haram. Musik, musik-musikan, nyanyi-nyanyian, mendengarkan ghibah, mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak senonoh, mengupingi orang lain. Nah, itu semua juga merupakan yakni perlu ditaubati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kuping ini juga. Kadang lisannya sudah beristighfar, matanya sudah bisa ini, namun tadakhul yakni tufuliyat, dia masih suka aja mendengarkan orang lain, mencuri-curi berita tentang orang lain. Maka itu adalah menunjukkan, padahal di dalam Islam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, di antara bukti kesahihan Islamnya seseorang, bukti kebenaran yakni keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nih, mampunya dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Wa taubatul yadi, dan taubatnya tangan, kata beliau, al muhasibi kaffuha an tanawwalil muharram. Menahan tangan ini dari mengambil hal-hal yang haram, berupa korupsi, mencuri, merampok, dan seterusnya. Maka tangan ini harus ditahan dari mengambil riba, mengambil hal-hal yang khulwatul kahin. Kemudian wa taubatul qadamain, taubatnya kedua kaki, kaffuha anis sa'i ila al-muharram, mengekang kedua tangan, kedua kaki itu dari berjalan menuju hal-hal yang diharamkan Allah. Wa taubatul farji kaffuhu anil zina, taubatnya kemaluan adalah menahannya dari perzinahan. Nassallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Demikianlah seluruh anggota tubuh sampai akal dan pikiran kita pun mempunyai taubat. Apa taubatnya? Kaffuhu anit tafkiri fil muharram. Menahan, menghentikan segala pikiran-pikiran yang melintas tentang yang haram di dalam hati. Ah, itu lintasan syaitan. Ah, itu adalah diharamkan Allah. Ah, itu adalah diharamkan Rasulullah. Jadi dia alihkan untuk memikirkan sesuatu yang agung, yang kembali manfaat kepadanya, baik permasalahan dunia ataupun akhiratnya. Itulah sampai pikirannya. Dia berandai-andai kalau dia menjadi orang kaya, kalau siang malam dia infakkan di jalan Allah, menyekolahkan anak-anak cerdik dari kaum muslimin, menghidupkan dakwah, menghidupkan radio dakwah, kemudian membangunkan sekolah-sekolah pendidikan-pendidikan gratis dan yang lain. Maka itu semua adalah dia berandai-andai sesuatu yang halal. Apabila ada bisikan-bisikan yang haram, langsung dia hentikan. Berlindung kepada Allah. Meludah ke kiri 3 kali. Amantu billahi wa rasulih. Begitulah dia. Itulah taubatnya akal. Kemudian wal lisanu yatub, dan juga lisan harus bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Lidah ni tak bertulang. pepatah mengatakan, lidahmu adalah harimaumu. Harimau bisa sebagai penjaga dan bisa sebagai yakni pemangsa. Pilih yang mana? Fala yad'u ila makruh, maka lisan itu tidak mengajak kepada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari manakah seseorang itu bisa membuat memahami ataupun mengetahui patokan taubatnya telah diterima Allah? Ciri-cirinya ada tidak? Ada. Berkata ahli ilm, hal itu adalah bukan main-main dan ini bisa diteliti. Apabila seseorang itu yakni berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla atau berada di atas yakni kemaksiatan, bisa dilihat dari mikyas dzunub, yakni standar dosa itu masih ada atau dan seterusnya, dia masih belum taubat dengan baik, maka hal itu ada, bisa dideteksi. Fallahul musta'an. Hal itu sebagaimana dinukil daripada perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, idza lam taqdir ala qiyamil lain. Tentunya hal ini, deteksi ini untuk diri kita, bukan untuk mendeteksi orang lain. Bukan untuk mencari atharat, kelemahan-kelemahan sesama. Namun adalah untuk menseleksi diri sendiri. Apa sajakah tanda-tanda seorang itu masih berada dalam maksiat atau taubat yang belum benar? Yang pertama kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, idza lam taqdir ala qiyamil lail. Kalau kamu belum mampu untuk qiyamul lail, belum mampu untuk tahajud, itu menunjukkan masih ada ini, belum taubatnya belum sahih. Wala siyamin nahar, dan tidak mampu untuk berpuasa di siang hari. Tidak ada puasanya. Tak mampu untuk berpuasa. Berat saja semua. Fa'alam annaka mahrum. Ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang terhalang. Orang yang yakni terjauhkan dari kebaikan-kebaikan. Apa yang membuat seperti itu? Apa yang membuat badan ini yakni berat begitu? Seolah-olah kaki ini adalah satu kuintal. Kaki yang kiri 5 kuintal. Tangannya adalah yakni 1 ton. Dan kepalanya adalah 5.000 ton. Begitulah beratnya badan itu untuk melakukan tahajud dan sholat. Kalau sudah seperti ini, maka anda adalah orang yang terhalang, kata beliau rahimahullah. Qad kalibatkal khataya wal athan. Sesungguhnya yang menghalangimu, yang mengikatmu, membelenggumu adalah dosa-dosamu dan yakni pelanggaran-pelanggaranmu itu sendiri. Maka kita lihat, itulah yang membuat badan ini lesu, tak bergairah, tidak punya himmah, ketinggian cita-cita yang tinggi lagi. Maka itulah sebabnya, sebagaimana kita bicarakan dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, di antara bahaya dan petaka maksiat adalah yakni lemahnya iradah, lemahnya kemauan dan keinginan jiwa untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia, sehingga dia kerdil, tidak ada usaha dan tidak ada ini. Maka wallahul musta'an, ini adalah merupakan salah satu sebab hilangnya rezeki. Karena himmah itu sendiri, rajinnya seseorang dan malasnya itu merupakan bagian dari rezeki yang Allah berikan. Maka itulah diantara makna maksiat itu menghalang rezeki. Seharusnya dia kerja, dia tak kerja. Seharusnya dia mendapatkan keuntungan berlipat ganda, tak ada keinginan dan seterusnya. Seharusnya dia pada hari ini dapat ikan kakap, hanya dapat ikan teri saja, karena dia malas ke tengah lautan. Himmah dia maunya di pinggir-pinggir pantai saja. Tidak mau sampai dia menyelam ke dasar lautan untuk mengambil mutiara-mutiara yang Allah ambil di dalam. Dia mencukupkan kehinaan pada dirinya. sehingga dia melihat ikan teri saja, ah ini pun sudah cukuplah. Padahal mutiara-mutiara yang begitu mahal, ikan-ikan yang besar, ikan-ikan lezat berada di tengah, cuma butuh sedikit perjuangan dan kesabaran. Bayangkan satu salat, salat sunnah saja, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada yang mampu di antara kita mempunyai dunia dan seisinya? Abadan. Bahkan memiliki satu kecamatan saja tak, kalaupun diizinkan, tak ada yang sanggup membelinya itu. Begitu ikhwatal iman. Namun gara-gara dosa inilah yang membelenggu anggota tubuh. Maksiat yang lain mengatakan, aku juga mau ikutan dong. Datang maksiat yang lain, aku juga mau ikutan dong, aku belum dilakukan. Begitulah seterusnya, Allahumma musta'an. Oleh karena itu, standar ketaubat seorang hamba dilihat daripada hal ini. Su'ila Wahab ibnu Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma musta'an. Faqila, dikatakan kepada beliau, ditanya kepada beliau Wahab bin Munabbih, hal yajidu ladzdzata ta'ah man ya'si? Apakah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan kelezatan di dalam taat kepada Allah? Apakah mereka akan merasakan kelezatan, kedamaian batin di dalam mentaati, bersembah sujud, rukuk dan sujud kepada Allah Rabbul Izzah? Apakah mereka yang selalu korupsi mendapatkan kelezatan batin? Apakah orang yang selalu berdusta mendapatkan kedamaian hati, mendapatkan kelezatan beribadah? Menjawab Al-Wahb bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la wallah la man wala man wala man hamma ay bil ma'siyah. Bahkan jangankan orang yang bermaksiat, orang yang berpikir untuk maksiat saja tidak mendapatkan kelezatan ibadah. Maka itulah pelaku-pelaku dosa besar, kalaupun mereka sholat, maka sholatnya itu berat, gak ada rasa kelezatan. Persis seperti mereka yang Allah cabut kelezatan makanan dan minuman. Lihatlah kadang-kadang orang kaya itu, kita sodorkan berapa banyak di antara mereka, nasallallahu alaihi wasallam, kita sodorkan daging yang paling segar, buah yang paling segar, makanan yakni yang paling yakni hidangan yang paling bagus, dia tetap sakit gigi, sakit perut, tidak selera dia. Orang miskin, nasi saja campur yakni campur sambal balado, ya, ikan teri balado umpamanya, sedikit sayur saja, langsung keringatan makan, puas dia. Alhamdulillah ilaka ya Rabb. Kadang orang kaya bagaimana? Kita kasih makanan minuman yang bagus-bagus, alah ini kayak gini, aduh. Dia maunya makan tiang listrik, dia maunya makan aspal, karena ikan-ikan udah biasa. Begitulah. Entah kapan dia bisa menggoreng tiang listrik tuh, entah kapan dia bisa memakan aspal itu, begitulah, supaya aspal jadi kue, baru dia mau makan. Begitu jugalah mereka yang bermaksiat, tidak merasakan indah dan enaknya lagi beribadah. Ketika dia mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, maha suci engkau ya Rabb, maha suci engkau ya Rabb, dari kelemahan, dari seluruh aib, di tanganmu kesempurnaan ya Rabb. Tidak satu pun sifat yang mengandung kelemahan dan kekurangan kecuali Engkau Maha Suci daripadanya, ya Rabb. Enggak ada lagi terasa bagi dia itu. Ketika dia sujud kepada Allah mengucapkan Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Maha Tinggi Engkau ya Rabb, Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi Engkau ya Rabb. Sementara hamba adalah rendah yang harus tunduk dan patuh kepadamu. Tak ada lagi terasa sama sekali. Tak ada. Kalaupun dia mendengarkan azan, aduh, kok ada azannya. Dia ingin lepas. Dia bagaikan di penjara rasanya kalau dia tinggal bersama orang baik. Dia maunya itu bebas, melakukan maksiat. Kalau untuk maksiat, langsung dia mau bagaikan orang yang mempunyai 1000 sayap. Terbang langsung. Tapi kalau gilirannya kebaikan, ayo ngaji ya. Aduh, nanti ajalah, bosan, males, enggak mood. Begitu mendengarkan musik yang haram, oh, langsung goyang ria, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Wallahul musta'an. Begitulah. Maka kata Wahab bin Munabbih, ketika dia ditanya, apakah orang yang bermaksiat itu bisa merasakan kelezatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia pergi haji, ketika dia pergi umrah? Apakah dia merasakan keindahan itu? Kata Wahab bin Munabbih, la wallahi wala manham, bahkan orang yang berkeinginan maksiat pun tidak. Maka itulah rahasianya, kenapa kok orang pergi haji, pergi umrah kok enggak ada perubahan ya? Itu karena memang dia belum taubatun nasuha ketika pergi itu. Bahkan umrohnya itu pergi dengan uang yang haram. Uang riba lah, korupsi lah. Karena juga niatnya enggak sahih. Wallahul musta'an. Cemana mau dapat ini? Jangankan dia mendapatkan ruhiyah yang begitu tinggi yang diharapkan. Ketika dia di sana tawaf di Ka'bah, jangankan dia mampu menghayalkan disinilah Rasulullah dahulu pernah sujud. Lalu orang-orang kufar Quraisy meletakkan salisil jazur, yakni usus-usus onta, perut-perut onta yang busuk ditaruh di leher Nabi. Lalu Rasulullah SAW menangis dan tidak ada yang mengangkat dari beliau, tidak mau mengangkat dari dirinya sampai datang Fatimah binti Muhammad radhiyallahu ta'ala anha. Gak terasa itu semua bagi dia. Gak teringat dia bagaimana di awal dahulu berhala banyak di sini. Lalu pertama kali seorang sahabat membacakan firman Allah, membacakan ayat Allah di sana, langsung dia digrogoti dan dipukuli, dihabisi, dikejar oleh orang-orang kufar Quraisy. Lalu sekarang kita bebas di sana mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Makna-makna ini tidak sampai padanya. Pergi umrahnya itu tak ada taubat nasuha, tak ada ini dan seterusnya. Macam mana mereka mendapatkan lazzat ta'ah? Macam mana mereka mendapatkan janji-janji yang Allah sebutkan? Nas'alullaha lana al-afiyah. Dosa memang pahit. Namun kadang kita tidak sabar, yakni tentang pahitnya obat, maka kita pun bersabar di atas penyakit itu. Fallahul musta'an, fallahul musta'an. Allahumma hdina rushdana, Allahumma alhimna rushdana ya rabbal alamin. Wa yaqulu Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, man tahawan bil adab uqiba bi hirmanis sunan. Barang siapa yang meremehkan adab-adab, maka dia akan diazab Allah, akan disiksa dengan terhalangnya dari ibadah-ibadah sunnah. Udah tahu dia adab pakai sandal. Kalau pakai sandal, tangan, yakni kaki kiri, kaki kanan dulu. Kalau mau pakai pakaian, tangan kanan dulu memakai bismillah. Kalau melepaskan pakaian bismillah juga, biar jangan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, satru ma bainal abdi wa bainal jin bismillah. Penutup antara, penghalang antara seorang hamba dari aurat seorang hamba dari jin itu adalah bismillah. Kalau dikatakan bismillah itu, di antara fadilahnya, syaitan tidak mampu melihat aurat kita. Adab masuk WC, tak ada, pakai adab. Adab masuk masjid, tak. Adab tidur, tak. Maka itulah dia, makanya tidak mampu melakukan yang sunnah. Itulah dikatakan al-Imam Abdullah bin Mubarak, radhiyallahu ta'ala anhu warda. Kemudian, وَمَنْ تَهَوَنَ فِي السُنَنِ عُقِبَ بِهِرْمَانِ الْفَرَائِدِ. Barang siapa yang meremehkan sunnah-sunnah, sunnah rawatib, dan seterusnya, maka dia akan disiksa Allah dengan terhalangnya dari hal-hal faraid. Kadang dia tidak sholat jadinya, sesekali. Gara-gara memang dia itu awal-awalnya dia sunnah saja tinggal. Lama-lama sholat fardu pun biasa bagi dia meninggalkannya. وَمَنْ تَحَوَنَ بِالْفَرَائِدِ. Barang siapa yang meremehkan sholat-sholat fardu, أُوْقِبَ بِهِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ, maka dia akan disiksa Allah dengan terhalangnya dari ma'rifah, pengetahuan yang menghantarkan kepada khasyah. Ma'rifatullah, ma'rifatul ghaib, yakni ma'rifat beriman kepada alamul ghaib, jannah, ma'rifah, yakni pengetahuan tentang hal yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah meremehkan faraid, hal-hal yang wajib, maka hilang, terhalang daripadanya ilmu. Karena ilmu itu adalah nurullah, cahaya Allah yang Allah yakni titipkan pada seorang pada hati yang bersih. Begitulah Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu warda. Maka kita lihat apabila seseorang itu adab-adab dijaga, adab masuk masjid, keluar masjid, adab tidur, adab yakni di rumah tangga dan seterusnya, maka mereka akan sendirinya kebaikan-kebaikan yang lain melakukan. Apabila itu sudah dianggap biasa dan tidak peduli dengannya, maka dia akan beraninya meninggalkan sunnah-sunnah. Kalau sudah berani tidak sunnah, tidak salat qabliyah, ba'diyah dan yang lain, mulailah salat fardu pun tak terasa lagi. Kalau sudah enggak terasa lagi salat fardu pun kelezatan beribadah, disitulah letak kehancuran seorang hamba. Dia hanya merasakan kelezatan maksiat. Adapun kelezatan ta'ah tak ada lagi. Fala hawla wa la quwata illa billah. Al-Imam Ahmad rahimahullah memberikan sifat, yakni mensifati orang yang yani waqa'a al-'abdu fil ma'siyah hinama kana yamshi fil wahl. Terjatuhnya seorang hamba ke dalam maksiat itu yani permisalan, yani sifat yang disebutkan Imam Ahmad tentang seorang hamba yang terjatuh ke dalam maksiat, ketika dia berjalan persis seperti ketika dia berjalan fil wahl, di daerah lumpur. Yatawakka, jaga-jaga supaya berjalan pelan-pelan di atas lumpur, tanah yang jambut, yani tahan, yang tanah yang di bawahnya itu lumpur. Dia berusaha, yatawakka, yani berusaha untuk tidak jatuh dan seterusnya. Faghasat rijluh, maka tapi ternyata kakinya jatuh ke dalam, masuk ke dalam lumpur. Fakhadha, maka dia pun masuk ke dalam sekalian semuanya. Dua kakinya, terus badannya. Waqala li ashabihi, dia berkata kepada sahabatnya, hakadha al-amdu la yazalu yatawakka dhunub. Begitulah juga kondisi seorang hamba, dia tetap berusaha menjaga diri dari dosa. Tapi, fa'idha waqaha khadaha. Kalau dia sudah yakni melakukan, berani melakukan satu maksiat, sudah tercebur, sudah. Begitulah syaitan mengajari manusia juga, sedikit demi sedikit. Enggak ada syaitan langsung berzina kamu, orang lagi yang sholat, puasa dan seterusnya, berzina, enggak ada. Tapi pacaran dulu, lihat-lihat dulu, pegang-pegang dulu aja. Kalau itu enggak, Cuma SMS aja dulu. Nanti lama-lama baru pindah ke dalam azam, tekad, sudah ingin berbuat. Karena bukan lintasan hati lagi. Maka iyyaka wa iyyaka wa shagha'ir dzunub. Berkata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Sadahan, hati-hatilah dari min saghiratin yuwadibul abdu alaiha. Satu dosa besar yang kemudian dia berhenti dan dia tidak melakukan lagi kedua kali. Tok, satu dosa besar, terus enggak lagi. Dia bertaubat, maka ampunan Allah daripada dosa tersebut lebih arja, lebih diharapkan terampuni daripada dosa kecil yang terus-menerus dilakukan seorang hamba. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan permisalan tentang hal itu. Kenapa seperti itu? Dosa besar langsung tap satu, tapi tidak dilakukan lagi, langsung taubat, menyesal dan seterusnya. Masih lebih itu diharapkan ampunan, lebih untuk diampuni Allah daripada dosa kecil, tapi terus. Karena permisalannya itu, analogi kata beliau, qataratun minal ma'i taqa'u 'alal hajari 'ala tawalin fatu'athir fi. Tetesan-tetesan air yang sedikit, tapi terus menerus, yakni jatuh menetes ke dalam ke batu, satu tetes, dua tetes, terus, satu tetesan air itu mempengaruhi batu itu juga, lama-lama bolong juga batunya. Terus menerus yang malam. Wa dzalikal qadru minal ma. Tapi kalau air yang menetes sekian lama itu kumpulan dari tetesan-tetesan tadi, lau subba alaihi dafa'ah wahidah lam yu'athir. Kalau seandainya ditumpahkan ke dalam batu itu satu kali tumpahan, tidak mempengaruhinya. Batu itu sudah enggak ada bolongnya itu. Berbeda apabila air itu satu sini, setetes demi setetes, tapi terus menerus. Barangkali itulah kata beliau rahimahullah, rahasianya kenapa Rasulullah SAW bersabda, khairul a'mali adawamuha wa inqal. Sebaik-baik amal itu adalah amal yang kontinu, terus menerus, biarpun sedikit. Kadang orang hamba, malam itu dia tahajud, rawatib, apa semua. Besoknya enggak lagi. Mendingan sholat dua rakaat aja sebelum tidur, tapi terus menerus. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-israru 'ala al-ma'siyah ma'siyatun ukhra. Terus menerus di atas kemaksiatan itu sendiri adalah merupakan maksiat yang lain. Wal-qu'ud 'an tadaruk al-faris fil ma'siyah israrun wa ridha biha wa tuma'ninatun ilaiha. Santai duduk dari yakni untuk menutupi kelalaian-kelalaian di dalam bermaksiat itu menunjukkan dia tidak ingin taubat, dia belum taubat, dia santai aja. Itu sendiri adalah merupakan israr. Merupakan yakni bandar seseorang untuk melakukan terus-menerus ingin melanjutkan dan keridhaan dan ketenangan dengan kemaksiatan itu sendiri. Wa dzalika 'alamatul halak, yang demikian itu adalah merupakan pertanda kebinasaan seorang hamba. Maka makna al-israr yang terus-menerus itu artinya apa? Berkata Imam Al-Muhasibi rahimahullah, an tabqa fil qalbi halawatul ma'siyah. Dikatakan seseorang itu israr di dalam maksiat, terus-menerus dalam maksiat, ketika kata Imam Al-Muhasibi di dalam hatimu masih tersisa kelezatan maksiat. Memori-memori kemaksiatan yang lalu masih ada. Belum berubah menjadi kebencian. Maka hal ini berarti masih dikatakan seorang itu israr. Ketika disinggung masalah ada yang menyinggung masalah kemaksiatan. Dulu saya begitu. Maka enggak usah kita berbohong. Kalau orang beriman, apalagi ahli ilm, dia bisa melihat kita. Melihat muka kita. Ittaqillah. Air muka muda habis akhi. Kapan taubat lagi? Ittaqillah. Cuma deteksi. Ini para ulama itu, masya Allah, menyebutkan hal ini. Wallahul musta'an. Ini merupakan kamus-kamus orang jelek atau orang baik. Bisa dari sini. Nampak. Enggak usah kita bercerita banyak. Dia cukup menanyakan lima hal dari kita. Di mana antum biasanya salat kamu bagaimana? Puasa kamu bagaimana? Dia tanya tentang kebaikan kamu bagaimana? Udah langsung saja orang yang baik itu bisa dia. Masya Allah. Antum kalau mau binasa lanjut saja. Tapi kalau mau baik, mau selamat maka berhentilah. Loh, dari mana kamu tahu? Udah gitu aja lah. Begitulah ikhwatal iman. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Maka orang yang tertawa tapi mengakui dosanya lebih baik daripada orang yang menangis namun dia tidak mau mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis dia. Namun dia tetap ingin masih ada kelezatan. Wa bakin nadimin ala dhanbihi khairun. Orang yang menangis menyesal terhadap dosanya lebih baik daripada orang yang tertawa dan mengakui yakni dosa-dosanya itu. Inilah perkataan Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Arbud Dunya Waddin lil Mawardi. Orang yang tertawa mengakui dosanya lebih baik daripada orang nangis tapi tidak mengakui. Tetapi tentunya orang yang menangis dan mengakui dosanya lebih baik daripada tertawa biarpun dia dan mengakui dosa-dosanya. Maka yang terbaik itu menangis dan menyesali dosa-dosa. Tapi ingat, menangis pun kalau masih dalam ada kelezatan dalam batin, belum lagi mengingkari, menganggap buruk, aura dan makna dalam hati masih menganggap baik maksiat, maka belum lagi. Biarpun dia nangis. Karena satu ketika dia akan kembali lagi nanti itu. Allahumma alhimna rasyidana. Allahumma ahdina siratakal mustaqim. Allahumma ahdina subul salam. Allahumma inna nas'aluka khasyiatak allati tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Allahumma inna nas'aluka aljannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udhu bika minan nar وما قرب إليها من قول وعمل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya menanyakan Ustaz, apakah masturbasi ataupun onani merupakan sebuah maksiat Ustaz? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tentang onani tadi Iya, tentang onani itu Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari bentuk kehinaan dan yakni segala dosa. Ada seorang syekh, lupa saya siapa ininya, membahas tentang onani ditinjau dari segi syar'i, ditinjau dari segi kesehatan, ditinjau dari segi sosial dan yang lain. Dan berbagai dimensi dia bahas. Bagus sekali bukunya. Maka silakan Anda membeli tentang buku onani itu. Tapi secara ringkas, bahwa onani itu termasuk sesuatu yang diharamkan dari segi syar'i dan juga banyak petaka-petaka daripadanya. Melemahkan jiwa, melemahkan tubuh. Kemudian dia itu sesuatu yang haram. Karena kecuali apabila onani itu dilakukan seorang suami di tubuh istrinya. Istrinya yang mengonanikan dia tidak masalah. Dan ini tidak, insya Allah tidak ada khilaf. Di paha istrinya atau bagian-bagian tubuh istrinya selama tidak didubur. Jadi, maka itu adalah merupakan sesuatu yang halal. Adapun dia lakukan sendiri, maka itu adalah sesuatu yang haram. Dan bahayanya juga orang itu suka minder, tidak percaya diri. Dan dia itu tidak akan pasti akan menyesal setelahnya. Itulah dibahas dalam buku tersebut. Banyak hal yang kelemahan-kelemahannya. Membuat ini mengurangi kecerdasan hati, kecerdasan otak. Nanti kalau dia mau ta'adud, mau menikah 2, 3, 4, tidak mampu lagi. Karena kekuatannya dalam mah. Karena itu ditabung untuk itu. Allah membuat laki-laki itu minimal bisa 2. Jadi dia itu udah korban, udah rusak sudah. Maka tetap syariat itu adalah merupakan jalan yang hak. Biarpun kita mendapatkan memang Rasulullah SAW berlindung dari min syarril mani idza tabayya. Berlindung, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan mani ketika dia sudah menumpuk. Kadang-kadang menumpuknya mani juga sperma menyebabkan kelumpuhan. Fallahul musta'an. Maka hendaklah menikah orang menikah yang ini. Maka kita lihat orang yang tidak menikah banyak bebannya. Orang yang stres, lemah pola pikirnya. Maka keinginannya lemah. Sejelek-jelek mayit adalah mayit orang yang tidak menikah. Salah satu sahabat yang istrinya sudah mati karena penyakit taun baru berapa hari yang lalu. Seperti itu, berapa hari. Dan dia pun sedang kena penyakit taun. Menunggu-nunggu detik-detik kematian. Kata dia, kalau seandainya aku tahu umurku masih tersisa 10 hari lagi, saya mau menikah lagi. Bayangkan tuh, padahal dia sedang kena penyakit taun. Lihatlah para sahabat itu. Sekarang nih para laki-laki ini, aduh, menikah pun jadi beban. Aduh, wanita juga gitu. Alah, mengurus suami doang lah, untuk apalah. Allahul musta'an. Kerdil otaknya, kerdil jiwanya itu. Ainal himmah. Seharusnya wanita mukminah itu, saya ingin mati mendapatkan jannah ketika suamiku ridho padaku. Biarlah aku mati karena sibuk mengurusi yang halal untuk suamiku. Dan dia menikmati hal itu. Tidak seperti wanita sekarang cengeng. Laki-laki juga cengeng. Berbeda. Maka hati-hatilah akhir hari. Mau nikah aja lah kalau belum menikah. Maka sampai dikatakan Imam Ahmad bolehnya mengutang untuk menikah itu. Ngutang aja sana ah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, demikian jawaban Ustaz. Semoga bermanfaat. Dan kita akan menerima penelpon yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana? Ibu Ani dari Singapura, Ustaz. Iya, silakan. Saya nak bertanya. Misalnya, Ustaz, seorang yang sudah bertaubat, betul-betul bertaubat dari segala dosa yang dia lakukan. Hmm. Jadi, insyaAllah ya, mungkin Allah mengampunkan. Tapi, dari satu lain, dia masih melakukan satu dosa lainnya. Contohnya seperti merokok. Ya? Adakah perkara dosa yang lain yang dia bertaubat itu diterima, sedangkan dia masih merokok. Tapi dia cuba menghilangkan ketagihan merokok itu, Ustaz. Itu saja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang apakah diterima taubat seorang hamba, dia umpamanya 10 dosa. 9 dosa sudah taubat dia. Tinggal satu lagi. Maka hal ini khilaf antara ahli ilmu. Tidak syak lagi antara bukti-bukti kesahihan taubat, taubatnya seluruh anggota tubuh. Namun, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, rahimahullah dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, di sana dia menerangkan bahwa yang paling sahih dari dua qaul para ulama bahwa dosa itu apa, taubat itu bisa mujazza. Artinya apa? Apabila seorang taubat dari riba, apabila seorang taubat dari zina, Allah terima daripadanya. Biarpun barangkali dia masih merokok, tapi doa merokok itu sendiri dosa yang lain yang harus bertaubat daripadanya. Maka begitulah setelahnya itu mencicil dosa-dosa itu, jangan apa namanya, barangkali tidak mampu untuk taubat secara total dalam sehari itu, cicil. Maka suaminya pun harus bersabar. ada buku-buku membahas masalah ini. Akhirnya saya bisa selamat dari rokok. Beli itu. Sekarang pun sudah ada suntikan-suntikan yang bisa mematikan nikotin rokok. Membuat dia tidak ingin lagi merokok, tidak ada lagi keinginan. Kecuali kalau dia merokok lagi, memasukkan itu lagi ke dalam tubuhnya. Jadi keinginan untuk merokok mengingatkan dia itu berkurang. Berobatlah ke sana ke dokter. Dan tahulah, apakah bapak tersebut dia melihat babi ingin memakan babi? Tidak. Maka harus dia ingat. Bahwa merokok itu juga haram. Sebagaimana haramnya babi, tak boleh. Coba, kenapa dia bisa mampu tidak merokok ketika Ramadan? Karena dia tahu tak boleh. Maka itulah, rokok tak boleh, akhil karim. Nah, maka itulah barangkali. Kasih tahu sama dia. Makanya ajak dia umrah, ajak haji dia, bu. Di sana nanti ketika di Arafah, doakan tuh bapak tuh. Ya Rabbi, suamiku masih bau aja muk-muk ininya. Apalagi di Indonesia ini. Sorga bagi perokok. Kita udah sumpek dalam mobil, bis, merokok lagi mereka itu. Allahu Akbar. Kadang-kadang mau kita cekik rasa orang itu. La hawla wa la quwata illa billah. Sorga bagi perokok negeri ini. Di mana-mana rokok. Maunya rokok itu jangan ditulis di situ. Merokok dapat merusak jantung. Yang sahih itu mereknya bukan itu. Benda ini memiliki racun yang dapat. Itulah. Rokok ini mengandung racun yang dapat membuat impoten. Itulah. Ini enggak. Iklannya merokok dapat ini. Yang sahih, rokok ini mengandung racun ini. Itulah. Aku saya heran juga. Coba kalau ada minuman atau makanan. Ini benda beracun sedikit. Cuma sekian persen. Orang enggak mau itu. Tapi rokok ini enggak dibuat. Merokok dapat. Yang seharusnya rokok ini adalah mengandung racun yang mengakibatkan ini. Benda ini berbahaya untuk ini. Jelas ini enggak. Orang-orang kufar membuat pabrik rokok sebesar-besarnya di Indonesia. Lalu di negeri mereka tak boleh merokok. Betulah. Mati kalian katanya. Maka diberikan kepada kita pajak 1 miliar tapi hilang sekian triliun dari negeri ini. Otak anak bangsa rusak. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita akan bacakan SMS yang masuk dari Abu Abdillah di Batu Besar. Ustaz, ada ikhwan yang mengatakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, "Wahai Ali, kalau engkau ingin ilmu maka dekat-dekatlah denganku, tetapi bila engkau ingin iman maka jauh-jauhlah dariku." Mengenai hadis ini, apakah ini sahih, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak syak lagi, ini adalah hadis mungkar. Enggak, saya yakin tidak ada perawi dan tidak ada sanadnya ini. Kalau ingin ilmu, dekatlah denganku. Kalau ingin iman, menjauhlah dariku. Siapa maksudnya itu? Itu sesuatu yang enggak perlu dikomentari. Itu orang anak kecil saja tahu itu kalau hadis mungkar. Dari mana datangnya iman? Kecuali melalui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul, kecuali kepada Nabi kita, dia kafir. Tidak diterima. Cuma nah dikatakan iman, cari jauh dari Nabi. Dan asal daripada ilmu itu sendiri adalah iman itu sendiri. Al-khasyah. Tak ada ilmu tanpa ada iman. Iman itulah yang menghantarkan ilmu itu sendiri. Maka ini bahkan yang aneh ini. Saya sangat mengharapkan pertanyaan kayak gini jangan ditanya ini. Karena enggak layak. Karena sesuatu yang subhanallah. Enggak mungkin. Ilmu dari mana datangnya? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ilmu itu apa? Maqala Allah, maqala Rasulullah. Jauh pula dari Rasulullah. Maka ini antara ini perkataan ini adalah berlawanan antara awal dan ujung dan pangkalnya itu berlawanan. Ini sendiri perkataan yang mustahil. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita kembali menerima penelpon yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Ibu Ana di Piyayu. Iya, silakan. Mau tanya Ustaz, saya kan punya keponakan yang baru datang dari Batam. Terus dia itu merokok. Terus untuk mengerjakan sholat wajibnya susah. Sholatnya itu cuma sholat Jumat aja. Mm-hmm. Terus sama dibilang yang bertingkat saya nggak meninggalkan sholat Jumat katanya. Yang nggak bisa seperti itu. Yang wajibnya itu ya harus dikerjakan. Sholat Jumat juga harus dikerjakan, saya bilang gitu. Saya juga ngasih tahu berulang kali gitu ya. Tapi tetap aja. Kalau itu gimana? Kita berlepas diri aja atau masih ngasih nasihat terus? Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak syak lagi bahwa hadis sharih sekali. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima pokok, lima dasar, lima tiang. Apabila tidak ada tiang yang lima ini, rusak Islamnya. Di antaranya adalah salat. Berapa banyak ini? Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia kafir keluar dari Islam. Satu salat. Maka Allah al-musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ahina al-islami sunni wa amitna al-islami sunni. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Banyak sekali dalil-dalilnya. Rasulullah SAW dan para sahabat sampai ketika berlawanan dengan musuh, taruhannya nyawa tetap sholat. Masya Allah, bahkan berjamaah lagi. Maka itulah manusia ini. Kaum muslimin pada hari ini. Ketika masalah kerja, mereka harus mengatakan harus berilmu. Belajar dulu sebelum kerja. Nanti enggak bisa dapat ini dan seterusnya. Harus ada skill. Tapi gilirannya berislam, Wallahul musta'an. Soalnya enggak butuh ilmu, enggak butuh cara, enggak butuh pengetahuan tentang agama. Maka itulah mereka meremehkan agama Allah, maka Allah remehkan, hinakan mereka. Maka kalau ada ponakan kita, kalau ada ini kita, ya kita terangkan dengan sebaik-baik dan seterusnya. Kalau dia tidak mau dan seterusnya, kita berhak untuk mengatakan, kalau enggak sholat, jangan datangi tante lagi. Tapi kalau mau sholat, nah, tante sebisanya akan, sebisa tante akan membantu. Kalau enggak, kami tak mau yang sholat. Ya, hak kita. Anak kita aja disuruh dipukul kalau enggak sholat umur 10 tahun. Dengan pukulan bukan membunuh, pukulan mendidik. Disuruh 7 tahun, 10 tahun kalau belum sholat juga dipukul. Ya, orang sudah dewasa kali enggak sholat pula. Sholat Jumat itu khusus hari Jumat pengganti apa sebagai sama dengan salat zuhur. Maka tidak bisa ditolerir masalah sholat. Tapi dengan cara dan ini yang baik, kalau dia tidak mau dan seterusnya, kita bisa membuat ketegasan. La ya'kul ta'amuka wa la yashrab syarabuka illa taqi. Janganlah orang memakan makananmu dan meminum minuman kecuali yang bertakwa kepada Allah. Kalau enggak sholat, kayak kita memberikan makan anjing aja itu. Sholat enggak apa. Enggak ada berkahnya jadinya. Allahul musta'an. Udah kita kasih tahu dulu yang baik-baik, ajari dia, suruh dia belajar. Kalau tidak kita... Ya ini, maka lihat mafsadat dan mudaratnya. Apabila dia, ya ini kira-kira di rumah kita dia semakin terbimbing, barangkali dia belum ada membimbing dia. Kalau dia bisa kita tekan, kira-kira bersabar kepada dia dulu berapa lama untuk mendidik dia. Kalau tidak, sudah berapa lama enggak ada perubahan dan seterusnya, barangkali obat dia bukan dengan kasih sayang kepadanya dilemah lembuti, dikasarin, keluar kamu kalau enggak mau sholat, selesai. Udah lama-lama enggak mau ngapain? mendingan kita ngasih makan kucing daripada dia. Kan gitu jadinya. Kucing bertasbih masih apa dia. Ini orang gak mau sholat tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Namun jangan salah, jangan terburu-buru langsung. Berarti dah saat ini saya usir aja lah Ustaz. Bukan itu maksudnya. Bimbing, arahkan. Pokoknya dari berbagai cara dulu. Wallahu ta'ala alam. Nah, syukran Ustaz Barakallahu Fik. Kemudian kita akan membacakan pertanyaan masuk dari SMS online dari Santi di Piayu. Ustaz, apakah tanda-tanda diterimanya taubat dan anak sudah bertobat dari dosa di masa lalu namun akan tetapi masih kadang-kadang masih teringat Ustaz akan dosa-dosa yang lalu. Apakah taubat saya belum diterima Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita terangkan perkataan ahli ilm. Ciri-ciri taubat itu, pertama dia tidak ada lagi merasakan kelezatan dengannya. Dia merasa pahit dengannya. Kalau dia teringat masa lalunya, lalu dia menyesal, menangis, tidak merasakan memori-memori menunjukkan keindahan dan keenaan. Malah tidak mengapa teringat dengan itu justru. Namun membuat dia lebih giat beramal soleh, membuat dia lebih menjauhi kemungkaran lagi. Kalau itu maksudnya tidak mengapa. Jadi ciri-cirinya sudah kita sebutkan tadi, dia suka berkhalwah. Nanti akan ada rincian kita dari buku Syu'mul Ma'siyah ini. Mukaffiratuz Dzunub, untuk rinciannya nanti akan ada lagi tambahan insyaallah taala. Jadi suka berkhalwat, menyendiri dengan Allah. Kemudian tadi adalah suka menangis. Kelembutan jiwanya dan seterusnya. Maka itu di antara ciri-ciri orang sudah bertaubat kepada Allah. Kemudian ringan tubuhnya untuk kebaikan, untuk amal saleh seperti untuk salat. Baik ya, qiyamul lail, baik ya, sampai sunnah-sunnah dan seterusnya. Ringan tubuhnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita kembali menerima penelpon yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana ibu? Ini Ibu Yati daripada Singapura. Iya, silakan ibu. Ini Ustaz, saya nak tanya. Kalau misal kata kita macam suruh orang tu solat, lepas tu dia cakap, saya solat bukan kerana awak, saya solat kerana Allah. Jangan suruh-suruh saya. Itu macam mana Ustaz eh? Kalau kita suruh dia solat gitu, dia cakap macam gitu, habis macam mana nak tanggapi, habis kita pun rasa jadi malu, jadi kena nak suruh dia tu, dia selalu cakap macam gitu. Iya. Itu je Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang dia sholat sendiri tanpa disuruh, maka tak usah disuruh-suruh. Dia tanpa disuruh dia pergi sholat dan seterusnya, enggak usah disuruh. Berarti dia lebih suka, enggak usah diingatkan karena memang dia ingat kok. Tapi kalau maksudnya dia justru enggak sholat, kita ingatkan, itu kewajiban. Kewajiban istri kepada suami dan kewajiban suami terhadap istri kalau belum sholat. Itulah namanya membangun rumah tangganya di atas din, di atas agama Allah. Maka apabila kita mengatakan sholatlah, ini saya sholat karena Allah bukan karena manusia, bukan karena kamu. Itu sahih, kamu harus pergi sholat. Maka jangan sholat karena saya, saya mengingatkan saja. Maka itulah barangkali kadang-kadang itulah kita laki-laki ini ketika istri yang mengingatkan merasa rendah, merasa jangan ajari saya, kan gitulah. Gua dah tahu. Padahal itu adalah kecongkakan diri. Sekarang istri mau ngapa sebenarnya dia? Ingin mencari jannah, mengingatkan suaminya. Tetap mahal itu kesalahan suami, apapun ceritanya. Ketika istri mengingatkan sholat dan seterusnya, itu bukan kesalahan istri. Istri harus bersabar di atasnya. Kalau dia enggak mau sholat dan seterusnya, sudah diingatkan, sudah diajarkan, suruh mendatangkan guru dan seterusnya, enggak sholat, maka si istri, kalau menurut fatwa Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz rahimahullah, tidak boleh seorang istri berada bersama suami tidak sholat. Ini harus pelajaran penting ini. Cinta sama suami, iya boleh cinta. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, maka tawakal kepada Allah. Dia bilang kalau saya masih mencintaimu, namun kecintaan saya kepada Allah jauh lebih tinggi. Kalau tak sholat kita tak usah lagi lah. Berhak. Dan itu antara lain alasan syar'i dibolehkannya si istri minta cerai. Tak sholat, tak mau berislam suaminya. Maka rumah tangga dibangun di atas apa emang? Kekafiran. Harus sholat, harus sholat. Kalau sholat, apa rukun Islam tak bisa dibiarkan itu. Tauhidullah azza wajalla. Maka belajarlah tauhid dulu, belajar ini mereka. Maka hendaklah mereka belajar Islam yang baik. Bagaimana cara antia? Bisa bawa dia ke pengajian, suruh dia dengar yang baik-baik. Belikan buku tentang wajibnya sholat dan bahaya meninggalkan sholat dan seterusnya. Barangkali itu yang bisa kita arahkan, wallahu ta'ala alam.